بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زلنا أيها الإخوة الكرام في باب الوصية بالنساء. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه دلالة ظاهرة على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، وفيه أن حسن الخلق من كمال الإيمان وتمامه، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ففيه أن الإيمان يتم ويكمل بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة والمعاشرة الحسنة، فكل ذلك مما يكمل به الإيمان. وهذا أيضا يدل دلالة أخرى على أن حسن الخلق من الإيمان، حسن الخلق من الإيمان. فالإيمان كما أنه يتناول العبادات المفروضة والنوافل والمستحبات، فإنه أيضا في جملة ما يتناوله في مسمى حسن الخلق، وهذا يدلنا على المكانة العظيمة لحسن الخلق. ثم في شق الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا موضع الحديث للشاهد من الحديث للترجمة، حيث فيه الدلالة على حسن الخلق مع الأهل معاملة بالحسنى ورفقا وتلطفا وإحسانا ومعاشرة بالمعروف. وأيضا يفيد الحديث أن الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، فإذا كان لديه معروف وإحسان تجاه الناس فالأقربون أولى به وأجدر. ولهذا في الحديث الآخر قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا يفيد أن الأقربين أولى بالمعروف وأولى بالمعاملة الحسنة. أما أن يكون الإنسان يعامل الناس الآخرين بالمعاملة الجميلة والأسلوب الحسن، ثم إذا رجع إلى بيته عامل أهله بالمعاملة السيئة، فلا شك أن هذا من الخطأ الكبير ومن الإساءة في هذا الباب، باب حسن الخلق، لأن الأهل والأقارب أولى بالمعروف وأحق من غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah SWT memberikan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita berada pada bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun antum berada, Di dalam hadis ini ada keterangan yang jelas dan dilalah yang zahir bahwasanya orang-orang yang beriman ini bertingkat-tingkat keimanannya. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak yang baik ini adalah termasuk kesempurnaan iman. Dan bahwasanya orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya di antara mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya iman ini tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang baik. Bahwasanya iman ini akan sempurna dengan akhlak yang baik. Dan juga di dalam hadis ini bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik ini termasuk keimanan. Jadi iman ini mencakup ibadah-ibadah yang mencakup faraid, segala ibadah yang diwajibkan oleh Allah, dan juga nawafil, yaitu ibadah-ibadah yang disunnahkan, dianjurkan. Selain mencakup ibadah-ibadah, maka iman juga mencakup husnul khuluq. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh husnul khuluq di dalam agama kita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim." Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan ini adalah syahid dari hadis kita ini. Dan di dalam hadis ini atau di dalam lafaz ini yang menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya husnul khuluq, ya ini asalnya atau lebih aula ya kita tekankan ketika kita bermuamalah kepada keluarga kita, ya, dan kepada istri kita terkhususnya. Jadi mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, termasuk kerabat kita, termasuk keluarga kita. Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita bermuamalah, kita berakhlak yang baik, ya, kepada mereka-mereka ini. Ya, dengan berlemah lembut, ya, dengan berbuat ihsan, ya, kepada mereka, ya, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada mereka, ya, bantuan-bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka, ya. Jadi hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya para kerabat, ya, para keluarga kita ini mereka lebih berhak, ya, untuk kita bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang baik, ya. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, ya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Ya, beliau mengatakan, "Ummuk," ya, ibumu. "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Bapakmu." Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya keluarga kita, ibu kita, ya, bapak kita, istri kita, mereka lebih berhak untuk kita bermuamalah dengan muamalah yang baik daripada orang lain. Ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika mereka bertemu dengan temannya, ya, mereka berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, akan tapi ketika dia pulang ke rumah, ya, bertemu dengan istrinya, anaknya, bapak dan ibunya, kemudian dia bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik, ya, maka ini adalah suatu kesalahan. Ini adalah sesuatu termasuk kesalahan. Ya, jadi pada asalnya keluarga kita, ahlu kita, keluarga kerabat kita, mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita berakhlak yang baik kepada mereka. Thumma awrada rahimahullahu taala hadith Iyas bin Abdullah bin Abi Lubab radhiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد حسن قوله قال النووي رحمه الله قوله ذئرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اجترأنا. وقوله أطاف أي أحاط وقوله أطاف أي أحاط. وقوله إماء الله المراد بإماء الله أي النساء، يقال للمرأة أمة الله كما يقال للرجل عبد الله ويقال للرجال عباد الله. هذا الحديث فيه أيضا ما سبق من أهمية المعاملة الحسنة للأهل وما في ذلك من الخيرية، حيث تقدم معنا في الحديث السابق أن قال عليه الصلاة والسلام خياركم لنسائهم. وهنا في هذا الحديث ذكر ما يقابل ذلك، قال ليس أولئك بخياركم في تمام الحديث، قال ليس أولئك بخياركم أي من كانت معاملته مع أهله فظة وشديدة ودائما لا يعالج الأمر إلا بالضرب، ليس عنده أشياء قبل الضرب يقدمها، وإذا ضرب أيضا كان ضربه شديدا، فهؤلاء من كانوا بهذه الصفة ليسوا بخيار وإنما الخيار من الناس خيارهم لأهله، من يترفق بهم ويحتمل خطأهم، وإذا عاب منهم خلق كما تقدم معنا في اللقاء الماضي رضي منهم خلقا آخر كما في حديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالرجل ينبغي أن يكون بهذه الصفة، والمرأة إذا اجترأت على الرجل أو النساء إذا اجترأن على الرجال فقبل أن يضرب لابد أن يوجه وأن ينصح وأن يعظ، وأيضا قبل ذلك يهجر في المضاجع كما سبق بيان ذلك في درس ماضي، ثم يكون في آخر المطاف يأتي الضرب ولا يكون ضربا عنيفا أو ضربا شديدا، ويجتنب الوجه ولا يقبح أيضا. وبمثل هذه المعاملة تنبني الأسر بناء صحيحا قائما على العدل والإحسان والمحبة والتعاون، وبعيدا عن القسوة والفظاظة ونحو ذلك. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dzubab. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memukul kaum wanita." Yaitu hamba-hamba Allah dari kalangan kaum wanita. Maka Umar, semoga Allah meridai beliau, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Kaum wanita telah lancang kepada suami-suaminya." Maka Rasulullah SAW membolehkan untuk memukul mereka, yaitu para istri. Kemudian para istri atau banyak di kalangan wanita mendatangi istri-istri Rasulullah SAW. Mereka mengadukan perihal suami-suami mereka kepada para istri-istri Nabi SAW, yaitu tentang banyaknya mereka memukul ya istri-istri mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah datang dan mengelilingi istri-istri Muhammad para istri-istri. Ya, jadi para istri atau kaum wanita banyak yang datang dan mengelilingi keluarga atau istri-istri Muhammad yang mereka mengadukan suami-suami mereka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ulaika bi khiyarikum." Bukanlah mereka ini, yaitu suami-suami yang demikian, orang-orang yang terbaik di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Dzairna" maksudnya adalah ijtara'na, yaitu berbuat lancang, berani. Kemudian sabda beliau, "Atafa" maknanya adalah ahata, maksudnya adalah mengelilingi. Kemudian ima Allah maksudnya adalah an-nisa. Jadi hamba-hamba Allah di sini ima Allah maksudnya adalah kaum wanita. Sebagaimana ar-rajul ini adalah Abdullah dan ar-rijal ini adalah ibadullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada ahamiyatul muamalah al-hasanah lil ahl. Pentingnya kita bermuamalah yang baik kepada keluarga dan juga kerabat kita. Sebagaimana di dalam hadis yang telah lalu, bahasanya Rasulullah SAW mengabarkan orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Nah, di dalam hadis ini, ya Rasulullah SAW menyebutkan kebalikan dari hal tersebut. Ya, kalau orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan istrinya, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahasanya orang yang tidak berbuat baik kepada istrinya, mereka bukanlah orang yang paling baik di antara kita. Ya, orang yang tidak berbuat baik, bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istrinya, maka mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kita. Siapa mereka? Mereka adalah para lelaki yang apabila terjadi masalah ya di antara keluarganya, kemudian dia berusaha untuk membenarkan atau mentasheh atau berusaha untuk memperbaiki kesalahan ini dengan cara yang tidak baik, dengan muamalah yang tidak baik, entah itu dengan lafaz yang kasar ya atau dengan pukulan yang tidak diperkenankan di dalam agama ya, maka mereka adalah bukan orang yang terbuat yang paling baik di antara kita. Ya, jadi seharusnya seorang laki-laki sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah berbuat baik atau berlemah lembut kepada istrinya. Ya, berbuat lemah lembut. Kemudian apabila dia bersalah, istrinya bersalah, dia berusaha untuk menanggung, menahan. Ya, dan hendaknya dia mengingat apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. Apabila dia membenci dari istrinya sebuah akhlak, maka dia akan ridho akhlak yang lain. Ya, dan tentu saja yang namanya kesalahan pasti tetap ada, dan mungkin saja seorang wanita, seorang istri berbuat salah suatu saat atau lancang kepada suaminya. Ya, tapi apa yang hendaknya dilakukan? Hendaknya dia yang pertama kali yang dilakukan adalah menasihati dengan baik. Ya, kemudian seandainya tidak mempan, maka dengan menghajar. Ya, pisah ranjang dengan tujuan untuk takdib, ya, untuk supaya dia menjadi wanita yang beradab, ya. Kemudian baru setelah itu kalau tidak mempan dengan memukul. Dan sudah kita terangkan bahwasanya tidak boleh kita memukul dengan pukulan yang keras. Ya, kemudian juga tidak boleh kita memukul wajah. Kemudian juga tidak boleh kita mengatakan semoga Allah menjelekkan kamu misalnya. Atau engkau adalah seorang wanita yang jelek atau seorang wanita yang berasal dari keluarga yang tidak baik misalnya, ya. Demikian. Jadi tidak langsung memukul. Ya, kemudian apabila tercipta muamalah yang seperti ini, insyaallah akan terbina ya keluarga yang tenteram, yang tenang, yang di dalamnya penuh dengan rasa cinta dan juga kerjasama antara anggota keluarga. Thumma khatama An-Nawawi rahimahullahu taala hadhihi at-tarjamah بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. والمتاع هو الشيء الذي يتمتع به مثل ما يتمتع المسافر بالزاد الذي معه. فالمرأة متاع في هذه الحياة الدنيا، وخير ما في هذه الحياة الدنيا من متاع المرأة الصالحة. ولا شك أن هذا يدل دلالة عظيمة جدا على ما لصلاح المرأة من أثر عظيم من استقرار البيت وسكونه وسعادة أهله، فإن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة. وفي حديث آخر أن أربع من سعادة الدنيا وذكر منها المرأة الصالحة. فلا شك أن وجود المرأة الصالحة في البيت له الأثر الكبير جدا على البيت من حيث استقرار الحياة الزوجية واستمرارها ودوام الوئام فيها، وأيضا من حيث تربية الأولاد وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة والتحلي بآداب الإسلام العظيمة. والعبد إذا وفق بزوجة ذات دين وذات عقل فلا شك أن هذا من خير متاع الحياة الدنيا، كما يدل لذلكم هذا الحديث العظيم. وهذا أيها الإخوة المستمعون يؤكد على أهمية عناية الرجل بالارتباط بالمرأة الصالحة، بالارتباط بالمرأة الصالحة، وذلك عند الاختيار. ثم بعد الاختيار، اختيار الزوجة، يعمل على الأسباب التي يكون فيها صلاح للزوجة ومزيد صلاحها وثباتها على الصلاح. ومن ذلكم أن يستقيم هو في نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وأهله، فصلاح الزوج سبب لصلاح الزوجة والأبناء. وأيضا أن يعمل على تربية الزوجة، التربية الإسلامية بالأخلاق الإسلامية، بالآداب الفاضلة، بتحقيق العبودية لله، يأتي لها بالكتاب النافع والشريط النافع والموعظة النافعة، ويجمع أيضا مع ذلك الدعاء دوما بأن يصلح الله سبحانه وتعالى له زوجة. وفي دعاء زكريا وفيما جاء في القرآن فيما يتعلق بمنة الله على زكريا قال: وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة. ولا يمكن أن تصلح زوج الإنسان إلا إذا أصلحها الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده عز وجل. ثم إذا بدر من الزوجة في بعض الأوقات أشياء من المعاملة التي ليست جيدة أو شيء من سوء الخلق، فعليه أن يحتمل ذلك، لأنه ليس هناك امرأة كاملة لا نقص فيها، لا بد من النقص. فإن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فبمثل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق هذه المعاني. ولا شك أن من يعمل بوصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالنساء، وقد جمع النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة طيبة من الأحاديث في هذا الباب، فمن يعمل بها يسعد، لأن العمل بالسنة وتحقيقها هو السعادة. ليست السعادة أن يستبد الإنسان برأيه أو يتعامل بهواه أو يتخذ القرارات التي يمليها عليه فكره، وإنما السعادة حقا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يوفقنا أجمعين لحسن الاتباع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام والائتساء بسنته العظيمة المباركة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأموالنا وأوقاتنا، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian yang terakhir dari bab ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna dari mata adalah sesuatu yang digunakan untuk bersenang-senang. Ya, sebagaimana seorang musafir ini bersenang-senang dengan perbekalannya. Jadi bekal itu dinamakan mata. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini atau hadis yang agung ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya kesalehan seorang wanita atau kesalehan seorang istri ini memiliki pengaruh yang besar terhadap ketenangan sebuah rumah tangga. Ya, ketenangan sebuah rumah tangga. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahasanya sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salehah. Dan disebutkan bahasanya kesenangan dunia ini ada empat. Jadi antaranya adalah al-mar'atu salihah, wanita yang saleh. Apabila seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wanita yang salihah yang memiliki agama yang baik, maka tentunya ini adalah sebuah taufik yang besar, sebuah kenikmatan yang besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairu mata'id dunya. Wanita yang saleh, yang salihah adalah sebaik-baik kesenangan dunia. Oleh karena itu hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita atau menguatkan ya kepada kita bahwasanya seorang laki-laki atau seorang mukmin, maka sebelum dia menikah hendaklah dia memilih, ya, memilih dengan pilihan yang baik, yaitu memilih seorang wanita yang salihah untuk menemani hidupnya, ya. Kemudian apabila sudah menikah, maka dia berusaha untuk memperbaiki keadaan untuk supaya mendapatkan wanita yang salehah. Dan untuk mendapatkan wanita yang salehah di dalam keluarga kita, maka di sana ada beberapa cara. Di antaranya adalah seorang suami harus memperbaiki terlebih dahulu dirinya sendiri. Ya, bagaimana dirinya menjadi seorang lelaki yang saleh? Ya, karena kesalehan seorang suami ini berarti akan mempengaruhi kesalehan istri dan juga anak-anaknya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Mulai dari al-ubudiyah, tarbiyah dalam hal ibadah. Kemudian juga tarbiyah di dalam hal akhlak. Ya, entah itu dengan mau'idhah, dengan nasihat yang baik kepada mereka, atau dengan membawakan segala hal yang bisa membantu mereka di dalam mewujudkan perkara ini. Entah itu dengan membawa kaset misalnya, atau membawa kitab-kitab yang berisi tentang taujihat, ya, tentang bimbingan Islam, ya. Kemudian juga tidak lupa caranya adalah dengan cara berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesalehan kepada istri, kepada dia, kepada istri dan juga anak-anaknya. Karena tidak mungkin yang bisa memperbaiki mereka ya kecuali yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Zakaria, ya, Allah mengatakan wa aslahna lahu zaujah, dan kami telah memperbaiki baginya, yaitu bagi Zakaria, istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya kesalehan ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, kalau demikian berarti kita memintanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, yang memberikan kita kesalehan, dan juga istri kita dan juga anak-anak kita. Kemudian apabila terjadi kesalahan ya dari seorang istri, maka seperti yang sudah kita ulang-ulang, ya, seorang suami hendaklah bersabar. Ya, bersabar. Ya, kemudian dia tahu bahasanya tidak ada wanita yang sempurna. Ya, tidak ada wanita yang sempurna. Jadi bagaimanapun ya baiknya seorang wanita pasti akan memiliki kekurangan. Ya, oleh karena itu dia harus melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apabila melihat kesalahan dari seorang istri, maka adalah dia juga berusaha untuk mengingat-ingat kebaikan yang datang dari istri, yang dimiliki oleh seorang istri. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kita ragukan lagi bahwasanya barang siapa yang mengamalkan wasiat-wasiat Nabi SAW di atas, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, karena mengamalkan sunnah dan juga mewujudkan sunnah ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang bisa mengikuti Nabi SAW, ya, meneladani beliau di dalam berbagai hal, yang bukan dengan mengedepankan pendapatnya, yang mengedepankan pikirannya, yang pikiran-pikiran dan juga pendapat-pendapat tersebut justru malah bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebahagiaan yang hakkan yang sebenarnya adalah ketika kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, ya, untuk berkata dengan perkataan yang baik dan mengamalkan amalan yang baik. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemampuan dan taufik untuk ittiba, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang meneladani beliau, ya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki urusan kita semuanya, yang memperbaiki urusan kita semua dan memberkahi kita semua di dalam waktu kita, ya, keluarga kita, harta kita, dan lain-lain. Dan itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Abdul Haray yang telah menerjemahkan dars yang penuh manfaat di sore hari ini. Ada tersisa waktu untuk 15 menit ke depan, ya Ustaz, akan kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita di kesempatan sore hari ini. Dan pertanyaan pertama kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Iwan di Kalimantan Selatan yang bertanya, ya Syekh Barakallahu Fik, bagaimanakah langkah yang baik yang harus kita ambil untuk berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan orang tua kita, sedangkan kita sudah berkeluarga, yang kadang terjadi adanya kontradiksi antara kita harus berbuat baik pada orang tua kita dan juga harus berbuat baik pada keluarga kita, dalam hal ini istri dan anak-anak kita. Mana yang harus kita pilih lebih dahulu? Jazakallah khairan ya Syekh. بر الوالدين يأتي في المقدمة، ومر معنا في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وهذا يدل أن للوالدين من المعاملة والإكرام والإحسان قدرا أكثر من غيرهم، ولهم أحقية في ذلك، فهما اللذان جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لوجودك في هذه الحياة، وهما من عمل على تربيتك وتنشئتك، والأم بذلت جهدا عظيما في ذلك، بدءا بالحمل وأتعابه ومشاقه، ثم الوضع وشدته، حملته كرها ووضعته كرها، ثم الرضاعة والمعاناة الطويلة، ثم السهر على رعاية حالك ومتابعة أمرك. فهذا جميل لا ينسى ومعروف لا يضيع، بل ينبغي على الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبويهم، وأن يحرصوا على البر والصلة والقيام بحقوق الوالدين. والحياة الزوجية ليست عائقا، الحياة الزوجية ليست عائقا، والمرأة الصالحة تعين زوجها على البر وتحثه على ذلك وتقف معه وقوفا عظيما في ذلك. أما المرأة غير الصالحة فهي التي تعثر زوجها في بره لوالديه وتعوقه عن الإحسان لوالديه، وهذا من جهل المرأة، لأن في الحقيقة بر الرجل لوالديه ينعكس أثره على البيت نفسه، بيت الزوجية، من حيث الزوجة ومن حيث أيضا الأولاد. فليس بمعارض للقيام بالحقوق الزوجية أبدا. وعلى كل ينبغي على الإنسان أن يرعى لوالديه حقهما، وأن يقوم بالواجب نحوهما برا وإحسانا وعملا بوصية الله التي تكررت في القرآن، وصين الإنسان بوالديه في مواضع عديدة. بل إن الله جل في علاه قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى في 5 مواضع من القرآن، أو ربما يزيد على ذلك. فهذا كله مما يؤكد على عظم هذا الحق وكبره وأهمية شأنه وبالله وحده التوفيق. Ya, pertanyaan yang pertama dari Pak Iwan dari Kalimantan Selatan yang isinya tentang apa langkah yang terbaik ya ketika seseorang sudah berkeluarga kemudian dia dihadapkan dengan pertentangan antara berbuat baik dengan keluarga serta berbakti kepada orang tua. Ya, terkadang terjadi kontradiksi antara keduanya, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Syekhuna hafizahullah ta'ala menjawab bahwasanya birrul walidain, yang berbuat bakti kepada kedua orang tua, ini berada di bagian depan atau kita kedepankan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau ditanya oleh seorang sahabi, siapa orang yang paling berhak kita berbakti kepadanya? Maka beliau mengatakan ibumu. Ya, kemudian siapa? Beliau mengatakan ibumu. Kemudian siapa? Beliau mengatakan ibumu, baru setelah itu bapakmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang tua ini memiliki kadar yang lebih banyak ya di dalam kita berbakti kepada mereka, di dalam kita bermuamalah yang baik kepada mereka. Mereka punya nasib, ya punya bagian yang paling banyak. Karena apa? Karena mereka adalah sebab keberadaan kita di dunia. Jadi Allah SWT menjadikan orang tua kita ini sebab adanya kita di dunia. Dan mereka lah yang telah mendidik kita dari kecil. Ya, seorang ibu yang sudah mengeluarkan ya tenaga yang tidak sedikit ya di dalam mengandung kita, ya melahirkan kita, ya kemudian menyusui kita, ya kemudian kadang begadang untuk kemaslahatan kita. Dan tentunya ini semua adalah kebaikan yang tidak bisa kita lupakan. Ya, kebaikan yang tidak bisa kita lupakan. Oleh karena itu, seseorang hendaknya dia berusaha untuk memperhatikan hak orang tua, menjaga bagaimana supaya dia bisa menunaikan hak orang tua kita. Dan kehidupan keluarga, ya ini tidak menjadi penghalang untuk kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena justru ya seorang wanita yang salihah, ya seorang wanita yang salihah, apabila seorang laki-laki mendapatkan taufik untuk mendapatkan wanita yang salihah, maka wanita yang salihah ini akan membantu dia untuk birrul walidain. Ya, akan membantu suaminya untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Apabila wanitanya bukan orang yang salihah, bukan seorang wanita yang salihah, maka ini akan punya pengaruh juga ya di dalam bakti seorang laki-laki kepada orang tuanya, ya. Dan ini tentunya adalah termasuk kebodohan ya seorang wanita, karena hendaknya dia tahu bahwasanya seorang suami yang berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, maka ini atharnya ya, pengaruhnya, bekasnya akan kita lihat di dalam kehidupan dia, ya dalam kehidupan rumah tangganya, ya muamalah dia terhadap istrinya akan membaik apabila seorang laki-laki berbuat bakti kepada orang tuanya. Dan muamalah dia, terbiah dia kepada anak-anaknya juga akan baik apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya apabila seorang laki-laki ya dia justru durhaka kepada orang tua, maka nanti bekasnya akan kelihatan di dalam rumah tangga seseorang. Ya, ala kulli hal, hendaknya seorang berusaha untuk menjaga hak orang tua, dan dia hendaknya mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidahi ihsana. Ya, dan kami telah berwasiat kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mendudukkan ya hak orang tua ini setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kurang lebih 5 tempat atau 5 ayat di dalam Al-Qur'an, ya Allah SWT mendudukkan hak orang tua ini setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya, Ustaz, kami akan angkat satu pertanyaan terakhir, soalan akhir ya Syekh di sore ini, dari seorang ibu yang bertanya, "Ya Syekh, pada usia pernikahan saya yang belum genap 2 tahun, suami saya sudah berniat untuk berpoligami dengan seorang wanita yang dulu adalah mantan pacar dari suami, yang mereka sudah berbuat fahisyah, dan untuk menebus hal ini suami yang merasa berdosa ingin menjadikannya sebagai istri dan berpoligami. Mohon nasihat kepada Syekh, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak sebagai seorang istri tidak berbuat dosa dan tidak berlebihan terhadap masalah yang saya timpa, yang menimpa saya. Jazakallah khairan ya Syekh. من حيث الحكم الشرعي كما هو معلوم ولا يخفى وقد دل على ذلك القرآن أن الرجل له أن ينكح من أن ما طاب له من النساء مثنى وثلاث وربع، له أن يأخذ اثنتان أو ثلاث أو أربع، والزوجة إذا كانت لا تريد أن يأخذ زوجها عليها تكلمه بالحسنى وباللطف، لكن إذا راغب في الزواج فهذا حق من حقوقه التي كفلها له الشرع ودل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن عليها أن ترتب وضعها على الصبر والقيام بالحق، حق الزوج الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها، وأن تعامله بالمعاملة الحسنة الطيبة. وأما كون الزوج يعني يأخذ ثانية أو ثالثة فهذا من الحقوق التي دل عليها الشرع. وفيما يتعلق بتلك المرأة إذا كان الذي حصل بينهما قد تاب منه وتابت منه وأحب أن يبني معها حياة صحيحة مستقيمة فأيضا له ذلك أن يعف تلك المرأة وأن يضمها إليه بالنكاح الشرعي الصحيح، وهذا أيضا الأمر له أن يفعل ذلك. وعلى هذه السائلة الزوجة الأولى أن تحاول في تهيئة نفسها على الصبر والاحتمال والقيام بالحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها، والله تعالى أعلم. ونسأله لنا أجمعين أن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لاغتنام هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة، وأن يوفقنا لاغتنام ليلة القدر، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Kemudian pertanyaan yang kedua dari seorang ibu, ya, bahasanya di dalam usia pernikahan beliau yang belum genap 2 tahun, suaminya berniat untuk poligami dengan bekas pacarnya yang pernah berzina, dan hal yang demikian untuk menebus apa yang telah dia lakukan. Ya, ibu bertanya apa yang sebaiknya beliau lakukan supaya beliau tidak terjatuh di dalam dosa. Jawaban dari Syekhuna Hafizahullah Ta'ala bahwasanya secara hukum syar'i, ya, secara hukum syara', maka seorang suami boleh menikah lebih dari satu orang, ya, 2, 3, 4 dari wanita-wanita yang baik, ya, ma taubalakum minan nisa, wanita-wanita yang baik 2, 3 atau 4, ya. Dan apabila seorang istri tidak menginginkan yang demikian, maka hendaklah dia berbicara baik-baik dengan suaminya, ya, berbicara baik-baik dengan suaminya. Apabila suaminya menerima, alhamdulillah. Dan apabila dia masih tetap ingin, ya, untuk melakukan poligami, maka yang demikian itu adalah hak dia. Hak dia, sebagaimana ini tercantum di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Dan hendaknya seorang wanita dalam keadaan demikian, dia berusaha untuk mengatur urusannya, ya, dengan bersabar, ya, dan tetap istiqomah di dalam menunaikan hak suami, dan juga bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada suaminya. Adapun tentang wanita tersebut yang dulu telah berzina dengan suaminya, kemudian suaminya ingin menikah dengannya, Maka apabila suaminya telah bertobat, ya, dan wanita tersebut sudah bertobat dengan tobat yang nasuha, ya, maka diperbolehkan bagi mereka, hak mereka berdua untuk menikah. Ya, apabila apa? Apabila keduanya sudah bertobat dan ingin membina keluarga yang baik, ya, yang berdasarkan yang sah secara agama, maka diperbolehkan. Ya. Kemudian bagi ibu atau yang hendaknya dilakukan oleh sang ibu atau sang istri yang pertama, ya, hendaknya sekali lagi dia berusaha untuk mengatur dirinya, mengatur kejiwaannya supaya dia tetap bersabar di dalam menghadapi masalah seperti ini, dan hendaknya dia berusaha untuk tetap menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, ya, kepada kita untuk semua kebaikan dan tidak menjadikan kita bertawakal, ya, kepada diri kita sendiri, dan supaya kita termasuk orang yang Allah berikan, ya, taufik untuk bisa memanfaatkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, dan juga supaya Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha mengabulkan doa kita. Dan di awal pertemuan tadi, ya, Syekh Hafizahullah Ta'ala telah mendoakan, ya, untuk kita semua, ya, semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa memanfaatkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini dan mendapatkan keutamaannya dan menjadikan kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan semoga Allah SWT mengampuni kita dan orang-orang yang beriman, ya, lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat, dan orang-orang yang beriman baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.